Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali di sore hari ini pembahasan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Terakhir pembahasan kita masih pada al-aslul khamis, asal yang kelima, yaitu bayanullahi subhanahu li awliya illahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi minal munafiqina wal fujjar. Penjelasan Allah bahwasanya di antara prinsip syariat Islam ini, Allah menjelaskan tentang siapa wali-walinya, siapakah para wali Allah itu, dan membedakan. Allah juga membedakan antara para walinya, para wali Allah, dengan orang-orang yang menyerupakan diri-diri mereka dengan wali Allah, padahal bukan. Yaitu orang-orang dari kalangan munafikin dan orang-orang fujar yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah padahal bukan. Sampai kita kemarin pada ucapan dan penjelasan Syekh Al-Utsaimin, bal yajibu an ya'ridha dhalika jami'ahu ala ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di situ ya. Sudah ketemu semua. Bahkan wajib untuk ya'rid dzalika jami'ah, untuk mencocokkan itu semua dengan yang datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in wafaqahu qabilahu. Itu maksudnya adalah menilai semua ucapan dan perbuatan adalah dengan menilainya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mencocoki syariat yang dibawa oleh Nabi, qabilahu, maka kita terima. Wa in khalafahu lam yaqbalhu. Adapun jika tidak atau menyelisihi. Adapun jika menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah, lam yakbalhu, maka tidak dia terima. Wa in lam ya'lam amuwafiqun huwa am mukhalifun tawaqqafa fihi. Adapun jika tidak tahu dia ucapan itu atau perbuatan itu apakah sesuai dengan syariat Rasul ataukah menyelisihinya, maka sikap seorang mukmin adalah tawaqqafa fihi. Bersikap tawakuf. Ya. Dia tidak berani bersikap. Tidak berani menyalahkan dan tidak berani membenarkan. Tapi dia tawakuf. Ya. Sampai datang ilmu padanya yang menjelaskan apakah ucapan dan perbuatan itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi ataukah menyelisihinya. Qala rahimahullah wa an-nasu fi hadzal bab thalathatu asnafin tarafan wa wasat. Manusia di dalam permasalahan ini, di dalam bab ini ada tiga golongan. ada tiga jenis. Tarafan wa wasat. Dua kelompok yang menyimpang. Dua kelompok yang ekstrim. Ada yang ekstrim kanan dan ada yang ekstrim kiri. Wa wasat. Dan ada kelompok pertengahan. Yaitu kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana ahlu sunnah wal jamaah berada di atas prinsip al-wasatiyah. Prinsip pertengahan. Di semua bidang dan ya, sendi agama. Pada perkara akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan semuanya. Ahlu sunnah wal jamaah menerapkan prinsip al-wasatiyah, pertengahan. Termasuk dalam bab ini, dalam menyikapi tentang wali. Tentang orang yang dianggap sebagai wali. Itu manusia ada tiga golongan, ada tiga jenis. Dua golongan yang ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kelompok yang ifrat, yang berlebihan. Dan kelompok yang tafrid, yang meremehkan. Dan kedua kelompok ini, kedua kelompok yang ekstrim ini adalah menyimpang. Tidak di atas al-haq. Adapun wasat, kelompok yang pertengahan adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Kelompok yang pertama, kata beliau, faminhum man ida'taqada fi syakhsin annahu waliyun lillah wafaqahu fi kulli ma yadhunnu annahu haddatha bihi qalbuhu an rabbihi wasallama ilayhi jami'a ma yaf'aluhu. Kelompok yang pertama ini ekstrim kanan. Kelompok yang ifrat, berlebihan, yang ghulu di dalam menyikapi wali. Yaitu di antara mereka ada yang jika meyakini, dia meyakini tentang seseorang, dia yakini orang itu sebagai wali. Wafaqahu fi kulli ma yadhunnu annahu haddatha bi qalbu an rabbihi. Maka dia mencocoki, mengikuti semua apa yang dilakukan wali tersebut, semua ucapannya, semua perbuatannya, dia benarkan. Selama dia menganggap itu adalah sesuatu yang apa yang dikhabarkan oleh kalbunya dari Rabbnya. Nah, ini biasanya yang terjadi pada orang-orang sufi. Ketika melakukan suatu ucapan atau mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan, ditanya dalilnya apa dasarnya engkau mengucapkan ini, apa landasannya engkau melakukan ini, maka hujahnya adalah ya, hadza ma haddatsa bihi qalbi an rabbi. Ini adalah sesuatu yang dikhabarkan kepadaku oleh hatiku dari Rabbku. Ini biasanya disebut dengan apa? Ilmu ladunni. Ilmu ladunni. Ilmu yang dia dapatkan langsung dari Allah menurut persangkaan dia, kemudian Allah mewahyukan ke dalam kalbunya. Kemudian kalbunya, hatinya mengkhabarkan kepada dirinya. Ini orang sufi yang seperti ini. Ya, dan ilmu ladunni itu adalah ilmu yang tidak ada, hakikatnya tidak ada. Kalaupun kalbunya mengkhabarkan kepada dia tentang sesuatu yang ternyata menyelisih syariat Islam, maka yang demikian itu hakikatnya bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dari syaitan. Ini kelompok yang ghulu, kelompok yang berlebihan dalam menyikapi wali. Kalau dia sudah meyakini seseorang sebagai wali, maka dia membenarkan semua yang diucapkan orang itu dan membenarkan semua apa yang dilakukannya. Alasannya apa? Oh, dia wali. Dia mendapatkan ya, wahyu atau yang disebut dengan ilmu laduni tadi. Ya, kalbunya mendapatkan bimbingan dari Allah. Dan demikian. Persangkaan-persangkaan yang tidak ada landasannya di dalam syariat. Wasallama ilaihi jami'a ma yaf'aluhu. Dan dia membenarkan segala apa yang dilakukan. Semua perbuatannya, semua tingkah lakunya dibenarkan. Ini adalah ghulu. Ya. Kelompok yang ekstrim kanan. Ghulu. Ifrat. Dan ini kita jumpai pada kebanyakan ta'ifah sufiyah. Bahkan sampai pun orang yang dianggap wali tadi melakukan perkara yang zahir, yang jelas-jelas menyelisih syariat, jelas-jelas melakukan kemaksiatan, dia membenarkan. Dan berupaya mencari-cari dalih untuk membenarkan perbuatan tadi. Ya, sampai ada kisah seorang yang dianggap wali di daerah Jawa Timur sana. Selama hidupnya, dia dianggap sebagai wali. Kerjaannya apa? Kerjaannya datang ke tempat-tempat maksiat. Ke diskotik, ke klub-klub malam. Ya. Melakukan berbagai macam kemungkaran sudah. Malu kalau kita ucapkan, kalau kita sampaikan di sini. Minum khamr dan sebagainya. Tapi apa? Dalih yang dipakai oleh para pengikutnya, orang-orang yang mengkultuskan dia. Oh, yang diminum itu, ya, khamr yang zahirnya, kita lihat khamr, ketika dia minum, khamr itu berubah menjadi air yang suci. Demikian, ya. Tidaklah khamr yang dia minum itu kecuali seperti khamr yang dituangkan di samudra yang luas. Khamr yang aslinya haram, ketika sudah ditumpahkan di samudra yang luas, sudah jadi suci. Demikian, ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang ghulu, ya, terhadap orang yang dianggap wali. Kalaupun itu wali, maka tidak boleh meyakini seperti itu. Apalagi kalau dia bukan wali. Kemudian kelompok yang kedua, wa minhum man idza ra'ahu qad qala aw fa'ala ma laisa bimuwafiqin lisyara' akhrajahu an walayatillahi bil kulliyah wa in kana mujtahidan mukhtian. Ini sebaliknya, kelompok yang ekstrim kiri, kelompok yang tafrid, kelompok yang jafa, ya, meremehkan atau menyepelekan kedudukan wali Allah. Yaitu di antara mereka ada yang jika melihat orang yang dia dianggap sebagai wali, kalau ternyata memang dia adalah waliullah, wali Allah, jika dia melihat wali tersebut mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan, ma laisa bimuwafiqin lisyara', yang tidak sesuai dengan syariat, tidak mencocoki syariat, artinya bertentangan dengan syariat, akhrajahu an walayatillahi bil kulliyah, dia mengeluarkan orang tersebut dari kewaliannya kepada Allah secara totalitas. Artinya, oh, kalau seorang sudah terjatuh pada penyelisihan syariat, ya, ucapannya tidak sesuai dengan syariat, dia terjatuh pada kesalahan, baik pada ucapannya maupun perbuatannya, oh, dia bukan wali. Dia bukan wali Allah. Ya. Wa in kana mujtahidan mukhtian, walaupun wali tersebut sebenarnya dia berada pada posisi, pada kedudukan seorang mujtahid, seorang ahli ijtihad, orang yang memang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Sedangkan seorang yang mujtahid, seorang yang sudah memiliki, ya, kapasitas untuk berijtihad, bisa jadi ijtihadnya salah, ya. Dan Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan tentang, ya, kondisi orang yang seperti ini. Idza hakamal hakim, ya, jika seorang hakim, ya, membuat suatu keputusan, artinya berijtihad, ya, kemudian ijtihadnya tepat, benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala mencocoki kebenaran. Adapun jika mujtahid tadi ternyata salah di dalam ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan satu ajr, satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Maka tidak boleh kemudian kita mengeluarkannya dari walayatullah, dari kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya, seorang wali itu tidak maksum. Walaupun memang dia adalah wali Allah, tidak kemudian wali itu harus maksum. Bisa jadi wali jatuh pada kesalahan, baik pada ucapan maupun perbuatan. Karena wali itu bukan nabi, wali itu bukan rasul, ya. Sehingga bisa jadi dia terjatuh pada ketergelinciran. Qala rahimallahu wa khiyarul umur awsatuha. Dan perkara yang terbaik adalah yang pertengahan, yaitu kelompok yang pertengahan. Ahlus sunnah wal jamaah, akidah mereka tentang wali, wa huwa an la yaj'al ma'suman wala ma'suman idza kana mujtahidan mukhtian. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menjadikan seorang wali adalah seorang yang ma'sum. Tidak kemudian kalau meyakini seseorang sebagai wali Allah, dia anggap orang tersebut tidak akan pernah terjatuh pada kesalahan. Ma'sum. Ya, tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah, walaupun meyakini, ketika meyakini seorang sebagai waliullah, dia tetap berkeyakinan waliullah tidak ma'sum. Bisa jadi terjatuh pada kesalahan. Wala ma'suman. Dan juga tidak kemudian kalau wali tersebut terjatuh pada kesalahan, kemudian dia ya mencelanya dan mencap orang tersebut sebagai seorang yang pendosa, ya, jika ternyata kesalahan tersebut ya dilakukan oleh seorang yang mujtahid, seorang yang ahli untuk berijtihad, yang kebetulan keliru di dalam ijtihadnya. Mujtahid dan mukhtian, mujtahid yang keliru di dalam ijtihadnya. Tidak kemudian dicela, tidak kemudian dia ya dikeluarkan dari walayah, dari kewalian. Fala yattabi' fi kulli ma yaquluhu. Ini masih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang wali. Tidak kemudian walaupun dia meyakini, Ahlus Sunnah meyakini seorang sebagai wali, tidak kemudian mengikuti semua apa yang diucapkannya. Ya. Wala yahkum 'alaihi bil kufr wal fisq ma'jtihadihi, dan tidak menghukumi atas orang tersebut dengan kekufuran dan kefasikan ya di dalam ijtihadnya jika kebetulan ijtihadnya keliru. Wal wajib 'alan nas ittiba'u ma ba'athallahu bihi rasulahu, dan yang wajib bagi manusia adalah mengikuti apa yang Allah utus rasul dengannya, yaitu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam yang beliau bawa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyikapi wali ya, yang pertama tidak meyakini wali itu sebagai seorang yang maksum ya. Kemudian kalau ternyata wali tersebut jatuh pada kesalahan, tidak kemudian dia keluarkan dari kewalian. Dan yang berikutnya, tetap menimbang semua ucapan dan perbuatan wali tersebut dengan Al-Quran was-sunnah. Tetap dengan dalil. Ya. Menilai ucapan dan perbuatan bukan dengan orang yang mengucapkannya, tapi dengan dalil. Apakah ucapan tersebut sudah sesuai dengan Al-Quran was-sunnah? Kalau sudah sesuai, dia terima. Tapi kalau ternyata menyelisih Al-Quran was-sunnah, maka siapapun orang yang mengucapkannya, walaupun dia wali, maka dia tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran was-sunnah. Siapapun dia, walaupun dia wali. Ya. Naam. Qala rahimallah, wa qad ittafaqa salaful ummati wa a'immatuha ala anna kulla wahidin yu'khad min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berittifaq, telah berijma' salaful ummah, para ulama salaf, dan para imam, imam salaf, dari kalangan umat ini, bahwasanya setiap orang, semua orang, itu bisa diambil ucapannya, bisa diterima ucapannya, dan juga bisa ditolak. Kecuali Rasulullah alaihissalatu wassalam. Adapun Rasulullah, semua ucapan dan perbuatannya harus diterima. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua apa yang Rasulullah berikan kepada kalian, yaitu berupa syariat, fakhudhuhu, maka ambillah, terimalah, amalkanlah. Ya. Ini nasnya. Nas yang menunjukkan semua apa yang dibawa Rasul, yang diajarkan Rasul, semuanya hak dan wajib untuk kita terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala apa yang Rasul larang, maka ya berhentilah darinya, tinggalkanlah dan jauhilah. Adapun semua orang selain Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka ucapannya dan perbuatannya bisa diterima dan juga bisa ditolak. Ini semakna dengan ucapan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, imam daril hijrah. Semasa hidupnya beliau pernah berkata, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib hadal qabr. Sambil beliau menunjuk pada makamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua orang bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, yaitu siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak boleh kita ya fanatik kecuali hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ya. Wa hadza minal furuq bainal anbiya'i wa ghairihim. Inilah perbedaan antara para nabi dan selain para nabi. Artinya kalau para nabi, semua ucapan dan perbuatannya diterima. Ya. Adapun selain nabi, maka bisa diterima, bisa ditolak. Fal anbiya'u shalawatullahi alaihim yajibu lahum al-imanu bijami'i ma yukhbiruna bihi 'anillahi 'azza wa jal. Para nabi shalawatullahi alaihim wajib bagi para pengikutnya untuk beriman dengan segala apa yang diberitakan oleh para nabi tersebut dari Allah Azza wa Jal. Watajib ta'atuhum fima ya'muruna bihi, dan wajib untuk menaati mereka, para nabi, pada semua apa yang mereka perintahkan. Bikhilafil awliya, berbeda dengan wali. Para wali tidak demikian. Fa innahum la tajib ta'atuhum. Para wali itu tidak wajib menaati mereka. Fi kulli ma ya'muruna bihi, pada semua perkara yang mereka perintahkan. Ya. Walal imanu bi jami'i ma yukhbiruna bihi. Dan tidak pula wajib untuk beriman dengan apa yang diberitakan oleh para wali tersebut. Ini ya. Jadi para wali itu tidak seperti nabi. Tidak seperti para nabi. Bal yu'rad amruhum wa khabaruhum 'alal kitabi was sunnah. Bahkan yang benar adalah memaparkan atau menghadapkan perintah para wali tersebut dan berita yang disampaikan para wali tersebut kepada Alkitab, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tetap timbangannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fama wafaqal kitaba was-sunnata wajaba qabuluhu. Jika perintah tersebut dan berita tersebut sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, maka wajib untuk menerimanya. Wa ma khalafa alkitaba was-sunnata kana mardudan. Adapun jika sebaliknya ternyata menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, kana mardudan, maka perintah tersebut dan berita tersebut tertolak. Wa in kana sahibuhu min awliya'illahi wa kana mujtahidan ma'dzuran fi ma qalahu. Kemudian beliau menjelaskan, jika orang yang menyampaikan perintah tadi atau menyampaikan berita tadi termasuk para wali Allah ya, dan dia adalah seorang yang mujtahid ya, ahli ijtihad, maka dia diberikan udzur pada kesalahannya tersebut, diberikan udzur atas ucapannya yang keliru tadi. Tidak kemudian kita cela, tidak kemudian kita jatuhkan kehormatannya atau kita keluarkan dari kewalian ya, tidak, kita berikan udzur terhadapnya. Lau ajrun ala jitihadihi, dia mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya walaupun keliru. Lakinnahu idza khalafa alkitaba wassunnata kana mukhtian wa kana minal khata' almaghfur idza kana sahibuhu qad ittaqallaha mastata'a. Akan tapi jika dia menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, maka dia tetap salah, tetap kita katakan dia salah, keliru. Wa kana minal khata' almaghfur, dan kesalahannya adalah kesalahan yang maghfur, yang diampuni. Idza kana sahibuhu qad ittaqallah, jika orangnya ya bertakwa kepada Allah semampunya. Ya, ini kondisinya seorang yang mujtahid, ahlul ijtihad, maka kesalahannya diampuni. Jika memang dia benar-benar bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Qala rahimallahu wa hadzal ladzi. Ini yang kita baca ini masih ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Furqan. Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Kitab beliau Al-Furqan. Jadi masih ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala rahimallahu wa hadzal ladzi dzakartuhu min anna awliya'allahi yajibu 'alaihim al-i'tisamu bil kitabi was sunnah wa annahu laisa fihim ma'sumun yasughu lahu aw li ghairihi ittiba'u ma yaqa'u fi qalbihi min ghairi i'tibarin bil kitabi was sunnati huwa mimma ittafaqa 'alaihi awliya'ullahi 'azza wa jalla wa man khalafa fi hadha falaysa min awliya'illahi subhanahu alladzina amara Allahu bittiba'ihim bal imma an yakuna kafiran wa imma an yakuna mufritan fil jahl. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang telah aku sampaikan tadi, yang telah aku sebutkan tadi, bahwasanya para wali Allah tetap diwajibkan atas mereka untuk berpegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Jadi bukan berarti kalau sudah sampai ke tingkatan wali, dia tidak lagi wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lah, walaupun dia sudah sampai tingkatan wali, ya, tetap wajib baginya untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa annahu laisa fihim ma'sumun yasughu lahu aw li ghairihi ittiba'u ma yaqa'u fi qalbihi. Dan bahwasanya tidak ada di antara mereka, di antara para wali tersebut yang maksum, yang terbebas dari kesalahan, yang boleh, yang kemudian dibolehkan baginya atau bagi selainnya untuk mengikuti segala apa yang terlintas di dalam kalbunya. Ini bantahan terhadap hujahnya orang-orang sufiah tadi, yang kalau ditanya terhadap apa tentang ucapan atau perbuatannya yang menyelisih syariat, mereka mengatakan hadza ma haddatsani bihi qalbi an rabbi. Maka bantahannya adalah demikian, ya, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan atau bagi selainnya diperbolehkan untuk mengikuti segala apa yang terlintas di dalam kalbunya. Bahkan segala apa yang terlintas di dalam kalbu seorang hamba wajib untuk ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, min ghairi tibarin bil kitabi was sunnah, tanpa menimbangnya dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, tidak boleh. Ya, segala lintasan-lintasan atau ya yang terbetik di dalam kalbu itu tetap wajib ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ternyata menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, bisa jadi itu dari hawa nafsunya atau dari bisikan syaitan. Ya. Kalau ternyata itu mencocoki, menepati Al-Quran dan As-Sunnah, bisa jadi itu adalah ilham. Ya. Atau dari taufiq minallah. Huwa mimma ittafaq alaihi awliya'ullahi azza wa jal. Ini semua adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para wali Allah. Para wali Allah menyepakati hal ini. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang wali, siapa wali? Para wali Allah itu bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat. Kalau kita ditanya, di dalam umat ini, pada umat ini siapa wali yang tingkatannya tertinggi? Maka jawaban kita siapa? Ashabun Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka lah para wali yang paling tinggi tingkatannya. Dalilnya apa? Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, khairun nasi qarni, manusia yang terbaik adalah generasiku, yaitu para sahabat, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dan ini sekaligus menunjukkan tentang tingkatan wali. Para wali Allah yang terbaik, yang tertinggi derajatnya adalah para sahabat Nabi. Dan yang tertinggi di antara mereka tingkatannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang telah beliau sebutkan di sini tadi adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para wali Allah Azza wa Jalla, wa man khalafa fi hadza, barang siapa yang menyelisihi hal ini, falaisa min auliyaillahi subhanah, maka dia bukan termasuk wali Allah alladzina amara Allahu bittiba'ihim, yang Allah perintahkan untuk mengikuti mereka. Bal imma ayyakuna kafiran, bahkan bisa jadi dia adalah orang yang kafir, ya, kalau ternyata dia meyakini suatu keyakinan yang mengeluarkan dia dari Islam. Wa imma ayyakuna mufritan fil jahl, misalnya apa? Keyakinan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam itu keyakinan seorang, ya, sebagian orang yang meyakini jika seorang sudah sampai tingkatan atau derajat wali, dia tidak lagi wajib mengamalkan syariat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dia sudah boleh keluar dari syariat. Ya, ini adalah kekufuran. Ya, barang siapa yang mengatakan tidak wajib lagi berhukum kepada syariat Rasul, maka ini adalah suatu yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Keyakinan yang kufur. Wa imma ayyakuna mufritan fil jahl, bisa jadi juga dia termasuk orang yang berlebihan di dalam kejahilannya, yaitu benar-benar di atas kejahilan, sehingga wajib baginya untuk belajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.